Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yeh, kita lanjutkan sekarang ayat 268 dan 269. Tolong ini yang belum kebagian di untuk ibu-ibu yang belum. Kita masih membahas tentang sedekah ya, atau tentang infak. Kita sampai pada ayat 268-269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha'. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. الشيطان, setan itu, ya'idukum, menjanjikan kepada kalian, al-faqra, kefakiran. Wayamurukum, dan memerintahkan kepada kalian, bilfahsya, dengan kekejian. Maksudnya berbuat keji. Wallahu, dan Allah ya'idukum, menjanjikan kepada kalian, maghfiratan, ampunan. Maghfiratan, ampunan, minhu, darinya. Wafatlan, dan karunia. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas. Alimun, maha mengetahui. Yukti, dia Allah memberi. Al-hikmah, hikmah. Dia Allah memberi hikmah man, pada orang yang yasha, dia Allah kehendaki. Waman, dan barang siapa yang yukta, diberi al-hikmah, faqad, maka sungguh. Faqad, maka sungguh, utia, dia diberi. Khairan, kasiran, kebaikan yang banyak. Wama dan tidaklah yadzakkaru senantiasa ingat. Illa kecuali ulul albab, orang yang mempunyai pikiran, mempunyai akal. Yes, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa setan itu senantiasa menjanjikan kepada kita kefakiran. Artinya apa? Ketika seseorang itu mau bersedekah, mau berinfak, mau bayar zakat, maka ini dibisik-bisikkan oleh setan agar orang tersebut punya ketakutan menuju kepada kefakiran. Jadi bahasa asyaitonu ya'idukumul faqra ini ditafsirkan oleh ulama asyaitonu yakhafukum minal fikri intasaddaqtum. Setan itu akan menakut-nakuti kalian. Apabila kalian itu bersedekah, maka setan itu akan menakut-nakuti kalian, nanti kamu itu takut miskin, takut fakir, ya. Nah, ini jurus-jurusnya setan. Dan ini kita kadang-kadang mengalami, ya. Iku tak sedekahke, aku nggo ora duwe apa-apa, atau saya itu garis sitik. Nah, ini ya. Ini jurus-jurusnya setan. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setan itu siapa toh? Setan itu adalah makhluk ya sebetulnya ya, yang senengane ngajak-ajak ngelakoni buruk, itu setan. Atau sifat ya, sifat yang pekerjaannya atau sifat itu ngajak-ajak ngelakoni keburukan. Nah, di dalam surat An-Nas, setan itu terdiri dari dua, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah, jadi makhluknya itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Perbuatannya ngalang-ngalangi wong lakoni apik, ngajak-ajak ngelakoni elek, lah itu setan. Jadi kalau ada orang kok ngalang-ngalangi ngelakoni apik, nah itu setan. Ada orang kok ngajak-ajak ngelakoni keburukan, itu setan. Maka tadi minal jinnati wanas. Jadi ada setan sing gak kelihatan, itu dari golongan jin. Dan yang kedua ada setan sing doyan miayam, itu dari golongan manusia. Nggih, setan sing doyan sambel. Dari sisi madaratnya itu justru lebih berbahaya setan dari golongan manusia. Karena setan dari golongan jin ini bisanya hanya membisik-bisikkan dalam dada kita, memberikan was-was, memberikan rasa, membisik-bisikkan ketakutan itu. Itu setan. Tapi kalau setan dari golongan manusia, ini bisa mengancam jiwa seseorang. Bisa menghalang-halangi. Bahkan bisa mengintimidasi dan seterusnya. Ketika setan itu punya kekuasaan, maka dengan kekuasaannya itu menghalang-halangi kebaikan. Nah, itu maka itu lebih berbahaya. Itu. Nah, kemudian yang mengendalikan setan ini adalah iblis. Jadi iblis itu adalah ru'usus syayatin. Iblis itu adalah dengkotnya setan, kepalanya setan. Yang mengendalikan keburukan di dunia ini adalah iblis. Sutradaranya keburukan itu adalah iblis. Nah, ini ya. Nah, kembali di sini, setan itu menakut-nakuti seseorang ketika seseorang itu bersedekah. Ditakut-takuti untuk apa? Untuk dia itu nanti menjadi fakro, menjadi fakir, bukan hanya miskin. fakir itu lebih apa ya, lebih menderita daripada miskin. Ya. Lah setan itu nakut-nakuti, engko yen sedekah, engko bondo muntek dadi melarat lho. Nah. Akhirnya orang itu jadi bakhil, tidak mau sedekah. Ya, jadi ini jurusnya setan. Targetnya agar manusia itu menolak untuk bersedekah, agar dia menolak untuk membayar zakat. Nah, endingnya ya sebetulnya agar manusia itu tidak mematuhi perintah Allah. Itu adalah kerjaannya setan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu memerintahkan kepada kalian itu berbuat fahsya, berbuat keji, berbuat yang tidak baik. Ya. Keji itu perbuatan yang tidak pantas dijalani oleh manusia. Nah, ini caranya setan menyesatkan manusia itu dengan cara-cara begitu itu, membisik-bisikkan. Wallahu ya'idukum, dan Allah itu menjanjikan kepada kalian maghfiratan, ampunan minhu, darinya wafat lan dan karunia. Ini masih kaitannya dengan sedekah tadi. Kalau setan tadi menjanjikan kefakiran, atau bukan menjanjikan ya, menakut-nakuti dengan kekafiran, kowe yen sedekah terus jadi melarat lho kowe. Kamu nanti sedekah terus, kamu jadi orang yang enggak punya apa-apa lho. Nah, itu setan lah. Sementara Allah menjanjikan kepada kita itu maghfiratan, ampunan. Artinya apa? Dengan kita itu mau bersedekah, dengan kita itu mau berbuat baik, dengan kita itu mau membayar zakat, maka itu akan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Nah, ini dalilnya umum ya, bahwa orang berbuat baik itu akan menghapuskan keburukan. Nah, itu secara umum lah, ditambah dengan ini bahwa dengan kita itu mau bersedekah, Allah akan memberikan kepada kita itu ampunan. Ampunan dari dosa-dosa kita. Kemudian wafatlan dan karunia. Karunia apa maksudnya? Dalam kaitannya dengan sedekah tadi, yaitu Allah akan memberikan ganti dari apa yang kita sedekahkan tadi berupa tambahan dari asalnya. Kan kemarin sudah kita bahas, ketika kita sedekah, maka Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali sampai tak terhingga. Nah, ini janji Allah, dan janji Allah itu pasti ditepati. Jadi kalau kita mau bersedekah, mau berinfak, mau berbuat baik, mau membayar zakat, satu, Allah menjanjikan ampunan dari dosa-dosa kita. Dua, kita akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, kayak seseorang itu menanam biji, biji darinya itu tumbuh 7 tangkai, dari tiap tangkai itu muncul berapa kemarin? 100 biji, jadi 7 kali 100 jadi 700 kali. Ini janjinya Allah. Sementara janjinya setan, yen kowe sedekah engko kowe dadi melarat. Nah, menghias-hiasi dengan kefakiran. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, nanti ada beberapa hadis ya tentang sedekah-sedekah yang lebih utama. Pertama, sedekah yang paling utama adalah sedekah dari hasil usaha kita sendiri, dari hasil keringat kita sendiri. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, sedekah yang dikeluarkan dari orang yang masih kepingin sugih, itu sedekah yang bagus. Jadi kalau orang kepingin sugih, dia mau sedekah, itu sedekahnya derajatnya lebih tinggi dari orang sing wis ora kepengin sugih. Napa enten wong sing wis ora kepengin sugih? Ada. Ketika orang itu sudah mau mati, wis ngrok-ngroken itu nggih, wis dirubung sedulure, baru mikir kae kebon mburi kae engko di sedekah kanggo kono ya. Iki aku ndidit 2 yuta iki kok kanggon fakir miskin ya. Iki ali-aliku iki disedekahke ning nggon kono ya. Ah gitu. Nggih. Ya walaupun itu juga tetap ada nilai pahalanya. Nggih. Ning wong kaya gitu ora kepengin sugih, nggih. Lah maka ibu-ibu, bapak-bapak, mumpung kita itu masih sehat, mari kita ini gemar untuk sedekah. Syukur ini kita jadikan sebagai amalan harian kita. Walaupun sekecil apapun sedekah kita ini. Sedekah yang dijalani dengan istimrar secara terus-menerus, itu hasilnya insya Allah lebih baik. Ya. Walaupun sedekah itu kecil. Ya, ini ya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas, Allah itu maha mengetahui. Luas dalam hal apa? Wasi'ul fadla wal apa? Luas dalam hal karunia dan pemberiannya. Tadi, kalau kita itu mau bersedekah, kalau kita itu mau berinfak atau membayar zakat, Allah akan berikan kepada kita ini karunia yaitu dilipat gandakan tadi. Dan bahkan nanti di dalam ayat yang lain, bi ghairi hisab, tanpa hitungan kita. Nah ini keutamaan dari sedekah kita ini. Ya. Allah itu maha luas. Dan rezekinya Allah itu tidak akan habis dikasihkan oleh seluruh makhluk ini. Bahkan ada hadis, ketika semua manusia itu berjejer, semuanya minta kepada Allah, jalu'e reno-reno, dan setiap permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Ada orang, ya Allah, kalau nyuwun masak gendong, ya Allah, ditambah helikopter walu, gitu, nggih. Tambah macam-macam, Allah ngasih. Terus setiap orang meminta apa yang dia minta, kemudian Allah memberikannya. Maka itu kekayaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun, kecuali sebagaimana apa jari yang dicelupkan di dalam lautan, kemudian dari jari itu akan mengikuti setetes air. Nah itulah kekayaan yang apa diberikan Allah kepada seluruh manusia tadi. Nah, itu maha luasnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alim, Allah maha mengetahui. Mengetahui kepada siapa? Mengetahui kepada orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajibannya, menunaikan kewajiban-kewajibannya. Bukan hanya diketahui oleh Allah saja, tapi juga akan diganjar oleh Allah. Ini. Kemudian, yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberikan al-hikmah. Hikmah di sini ya, kalau di dalam kitab Sofatu Tafasir, ini diartikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang yang dia Allah kehendaki. Dan ini pemberian yang baik. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak. Ilmu yang bermanfaat itu adalah seseorang itu dengan ilmu itu bisa merubah dirinya minal jahil ilal alim. Dari orang yang jahil menuju orang yang alim. Minal dolal ilal iman. Dari orang yang sesat menjadi orang yang mendapatkan keimanan. Nah ini berarti ilmunya bermanfaat. Neng yang duwe ilmu mung dienggo ngapusi wong liya, nah itu ilmunya tidak bermanfaat. Tinggu minteri wong liya itu tidak bermanfaat. Bahkan Bapak Ibu sekalian dan Saudara sekalian, ilmu yang bermanfaat ini adalah bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu di dunia. Kita setiap hari kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, kebaikan di dunia. Menurut Ibnu Abbas, salah satu yang dimaksud dengan kebaikan di dunia itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Oke, ya jadi barang siapa yang diberi, Allah akan memberikan hikmah, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang yang Dia Allah kehendaki. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang ulama mengatakan salah satu ciri orang itu diberikan ilmunya itu bermanfaat, maka cirinya adalah dia disibukkan oleh Allah di dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Dia tidak banyak menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Nah, coba sekarang kita koreksi diri-diri kita ini. Kita itu dalam kehidupan kita setiap harinya, kita itu banyak menyibukkan dalam urusan apa? Ngangguri, artinya nganggur terus ming dolanan tok, nggih. Mbah kuwi nge-game napa nggo kuwi, nggih. Ah, macam-macam nggih. Sing enggak ono manfaate dengan yang lebih bermanfaat, kita itu lebih banyak mana? Nah, ini. Jadi yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang yang Dia Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsiran. Maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Bahkan menurut Ali bin Abi Thalib, ilmu itu nilainya jauh lebih besar daripada harta. Ya. Jadi kita mewariskan ilmu itu lebih besar nilainya daripada mewariskan harta. Walaupun juga kita disyariatkan, bahkan dinasihatkan untuk kita ini mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu itu jauh lebih baik daripada mewariskan harta. Nah, ini kita kepada anak-anak kita, mari kita wariskan selain harta juga ilmu. Dan warisan ilmu yang terbaik adalah ilmu agama, ilmu pokok istilahnya. Kalau ulama kan membagi ilmu itu, dibagi menjadi tiga: ilmu pokok, ilmu alat, dan ilmu fadha'il. Ya. Ilmu pokok artinya ilmu yang wajib dipelajari oleh orang yang yang mengaku muslim. Contohnya Al-Qur'an, sunnah ini wajib untuk kita pelajari. Wong Islam kok ora gelem sinau Al-Qur'an, wong Islam kok ora gelem sinau sunnah, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah ilmu alat. Ilmu alat adalah ilmu yang digunakan untuk alat mempelajari ilmu pokok. Ya, contohnya tadi, kalau ilmu alat misalnya ilmu ulumul Quran, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih. Nah, itu alat untuk mempelajari ilmu pokok tadi. Nah, kemudian ilmu fadha'il, ilmu keutamaan. Nah, ini ya contohnya kita belajar sejarah, dan sebagian ulama mengatakan kita belajar ilmu-ilmu selain ilmu pokok dan ilmu alat tadi, ya. Satu-satunya ilmu yang tidak boleh kita pelajari adalah ilmu sihir. Haram hukumnya belajar sihir dan mengajarkan sihir ini tidak boleh. Ya. Nah, ilmu ngapusi gimana? Ya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya kaidah fikihnya sesuatu yang haram, maka untuk menuju kepada sesuatu yang haram itu hukumnya juga haram. Merampok itu haram. Maka membeli peso tujuan untuk merampok, maka membeli peso itu hukumnya haram, ya. Membeli peso hukum asalnya mubah. Ning yen membeli peso arti gumbleh wong liya, itu membeli peso hukumnya haram, ya. Ya, kembali di sini ya. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, ilmu itu lebih tinggi kedudukannya daripada harta. Di antaranya satu, menurut beliau, ilmu itu kalau dibuang maka itu akan bertambah. Makanya kalau Imam Nawawi mengatakan kalau kamu itu kepingin pinter, buanglah ilmumu. Artinya ajarkanlah ilmumu, maka nanti kamu akan jadi pandai. Nah, misalnya kayak saya kayak gini nih, ya. Ini kan saya otomatis harus belajar dulu. Sebelum saya ngisi di sini kan saya di rumah harus sinau dulu, terus buka ring apa, buat ringkesan kayak gini. Nah ini otomatis saya belajar. Guru-guru, dosen-dosen juga begitu, ya. Maka pesan ulama, Bapak Ibu, ini terutama ini yang biasa ngajar, pesan ulama. Tiga perkara yang tidak boleh dilupakan oleh seorang pendidik. Tiga perkara yang tidak boleh dilupakan oleh seorang pengajar. Tiga perkara yang tidak boleh dilupakan oleh seorang ustadz. Satu, ikhlas di dalam menyampaikan. Terus, ikhlas di dalam menyampaikan. Tidak kepingin cari anak buah. Tidak kepingin cari pengikut. Tidak kepingin disubio-subio. Apa disubio-subio ini? Disanjung-sanjung. Nah, ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengajar itu yang kedua dia harus juga belajar. Peh ustadz wis rasinau, salah. Itu nggih. Peh guru wis rasinau, nanti pinter murite nanti. Itu nggih. Kalau dulu Ustaz saya gambarkan dalam hal ini, contohnya gini. Kenapa kok harus belajar? Gambarannya kayak kita itu jadi ketua regu baris berbaris. Kita sing ngabani satu, dua, atau kiri. Kiri itu ketua regune nggih biasane pun nggih. Nah, kita harus ngikuti itu. Kita enggak bisa mengtengok-tengok neng pinggir jalan sambil kiri, kiri, kiri. Kita hanya nopo lingguan tok lah. Mungkin sing diabani ketok UPN mereka. Kita isek tengah-tengok teng mereka tok. Ketinggalan kita. Artinya kita itu tidak mau belajar. Walaupun kita itu jadi guru, kita tidak mau belajar. Nanti kita itu pinter, pinter murid deh, kan begitu. Nah terus mungkin enak sengenya loh yang ngotot niku gampang numpak genera ketinggalan 10 meter balik kanan, gitu ya. Begitu terus 10 meter balik kanan, oke lah itu bisa diterima orang ketinggalan. Neng sing diajar kita mau ikro telu terus ramu ndak munda, itu gitu karena nggak mau belajar akhirnya sing diajar kita mau kui-kui wae. Padahal ilmu itu yang ratau di apa enggak pernah dikeluarkan jadinya tidak baik, ning yen ratau sinau mengeluarkan ilmu jadinya juga tidak baik. Ilmu itu bagaikan sumur, nggih. Sumur niko niko yen ngetok terus ning ratau ditimba, dadine pripun niko? Nggih, dadine malan sampah-sampah masuk kotor. Neng yang ditimbo terus ratau ngetok, akhirnya nanti yang dikeluarkan apa? Juga kotoran-kotoran, endut-endut itu juga nanti ditimbo, kan begitu nggih? Maka ini harus ada keseimbangan. Begitu juga orang ratau ngaji, mulangke ilmu ya bahaya, ratau sinau mulangke ilmu ya bahaya, neng sinau terus ratau mulang ya bahaya. Laini, nggih. Maka ilmu itu juga ada masukan, ada pengeluaran. Nggih, kembali di sini ya. Jadi yu'til hikmata may yasha, ini Muhammad Ali Ash-Shaubuni menjelaskan al-hikmah ini adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka siapa yang diberikan ilmu yang bermanfaat, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Tadi kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan keutamaan ilmu atas harta. Satu, tadi ilmu itu ketika dibuang bertambah, kalau harta dibuang berkurang. Kemudian yang kedua, ilmu itu dia bisa menjaga kita. Dengan ilmu, ilmu itu bisa menjaga kehidupan kita. Tetapi harta itu justru butuh penjagaan kita. Nah ini ya. Kita duwe bondo, enggak kita jaga, hilang. Ning ilmu ini justru bisa menjaga kita. Kita arep nglakoni maksiat, dengan kita punya ilmu, insya Allah kita membatalkan kemaksiatan. Gitu ya, ini. Jadi barang siapa yang diberikan ilmu yang bermanfaat, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Khairan katsiran. Lah, kemudian di sini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika diberikan kebaikan yang banyak, maka nanti hasilnya adalah sa'adatil abadiyati, yaitu kebahagiaan yang abadi. Nah, ini ya. Wa ma yadhakaru illa ulul albab, dan tidaklah ingat kecuali orang-orang yang diberikan akal, diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang pelajaran yang dapat diambil, tolong. Ya, tadi ya, wong ngarep sedekah diiming-imingi setan, ditakut-takuti setan. Kuenggoyen sedekah dadi melarat lho, dadi fakir lho kamu. Lah ini ya. Setan niku senengane ngajak-ajak nglakoni elek, ngalang-alangi nglakoni apik. Dan nanti setan minal jinnati wanas. Jadi nenek istri ngalang-alangi sing kakung berbuat baik, berarti istri niku napa? Setan. Ya nenek suami ngajak-ajak istrine berbuat baik, berarti suami niku ya menungso nggih. Lho mosok nyetan-nyetan kawake dhewe to, Bu. Nggih, tak iki nomor loro mawon. Yeah, orang yang beriman dan bertakwa akan diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ya'itukum maghfiratan. Jadi berbahagialah kita Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini, kita dipilih, ditetapkan dalam keimanan, dan kita berharap kita juga mati di atas iman gitu ya. Jangan sampai nom aktivis dakwah ngajine mempeng, dakwae mempeng, tuwa imane sing Senin Kemis itu ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian nomor tiga. Ada orang-orang tertentu yang baik-baik yang diberi hikmah oleh Allah. Ya, tadi mayyasha, orang yang dipilih oleh Allah saja. Maka ilmu itu larang regani, apalagi ini ilmu yang diberikan oleh Allah berupa ilmu nafi' tadi, ilmu yang bermanfaat. Nomor 4. Orang yang berakal mesti mau ingat kepada Allah. Ya, orang yang berakal mesti ingat kepada Allah Ta'ala. Maka dalam perkara ini, Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, adab-adab kita itu menuntut ilmu. Ya, jadi agar kita ini ilmu kita itu bisa bermanfaat, maka ada adab-adabnya. Satu, kita itu menuntut ilmu itu ikhlas. Jadi sing ngajar ke ikhlas, sing menuntut ilmu ke ikhlas. Insya Allah nanti dadine apik. Dan yang diajarkan perkara yang benar, nah itu berarti insya Allah jadinya apik. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu itu harus ihtimam. Ihtimam itu artinya ngepen-ngepen ke. Ngepen-ngepen ke. Misalnya ini ba'da maghrib itu mau ngaji. Jam 4 kok ijik neng bundi Kulon Progo misalnya begitu nggih. Wah itu piye ngepen-ngepen ke bar maghrib itu iso ketok Al-Islam, bu numpak taksi apa nyewa helikopter gitu nggih. Wis pokoke bar maghrib nyampe Al-Islam itu namanya ihtimam. Kemudian yang ketiga, kita menuntut ilmu itu mestinya istiqomah. Continue, nggih. Istiqomah. Kemudian keempat adalah mujahadah, sungguh-sungguh, tenanan. Jadi kita ngaji nuntut ilmu itu ora dinggo samben. Nah ini penyakitnya mahasiswa. Sesuk arep ujian ngajine prei. Nah gitu toh nggih. Mahasiswa UPN ngoten mboten niki. Sesuk arep ujian ngajine prei sik. Nah, jadi seakan-akan ngaji niku mung dinggo ngisi waktu. Nah, ini salah. Ngaji itu makanan spiritual. Ya, itu mestinya juga kita continue. Kemudian yang keempat, kita belajar menuntut ilmu itu adalah kita ini sabar. Ya. Sabar. Sabar dalam hal ya apa yang kita hadapi ini. Kadang-kadang ngaji mungkin untuk seayat. Nah. Kemudian yang kelima, kita menuntut ilmu itu tawadhu'. Tawadhu' dengan ilmu yang disampaikan dan tawadhu' kepada orang yang menyampaikan. Nah. Dan yang keenam, kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu adalah tuluz zaman. Waktunya adalah panjang. Nah, okay. Jadi enggak iso ngaji telung sasi kok ngerti-ngerti iso khatam Al-Qur'an ngerti enggak bisa. Kita itu waktunya panjang. Nah itu bapak-bapak, ibu sekalian, jadi mari kita ini semangat nggih di dalam menuntut ilmu. Kemudian nomor berapa sekarang? 5. Jangan mengikuti setan meskipun diancam dengan kejelekan apapun. Iya. Setan itu tidak boleh digugu. Digugu ini apa ya? Diikuti. Ya, tidak boleh diikuti. Misalnya gini. Ada orang kesurupan. Terus aku gelem setan ini ngomong. Jini ngomong. Aku gelem lungo ning aku kudu dikei ayam goreng telung. Apa gitu. Misalnya ayam goreng telung potong gitu nggih. Nah, niku ampun dituruti. Nggih. Yen perlu digebuki gitu lho nggih. Nggih. Enggak boleh dituruti. Kadang-kadang nuntutnya bukan kayak gitu, nuntutnya aku gelem lunga saka awake iki ning aku kei apa? Syarat-syarat tertentu lah, misalnya kembang setaman. Terus napa niku? Menyan. Nah, itu sudah kesyirikan, ya. Maka itu harus dilawan, harus diusir, ya. Yang perlu dijak perang. Berani enggak mengejak perang jin? Ya. Ya. Jadi setan itu enggak boleh diikuti karena dia adalah musuh kita. Terakhir, hendaknya senantiasa menempuh dan mentaati segala yang menyebabkan adanya ampunan dan karunia Allah. Ya, jadi mari kita itu banyak melakukan perkara-perkara yang menjadikan Allah itu ridho dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Akhiru qouli hadza, astaghfirullah wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Mau tanya, monggo. Yang ketiga, tadi yang tidak boleh tinggalkan. Oh, yang satu itu ikhlas. Kedua harus belajar. Yang ketiga adalah menjawab tidak tahu apabila memang dia ditanya, dia tidak tahu. Karena apa? Kalau ini dia menjawab sekenanya, nanti menyesatkan. Maka Imam Bukhari mengatakan, Imam Bukhari atau Imam Syafi'i ya, itu mengatakan, la adri minal ilmi. Kalimat saya tidak tahu itu bagian dari ilmu. Misalnya kita ditanya, Mas Purworejo niku pundi Mas? Lah kita ora ngerti Purworejo, kita duding jenengan jantinge tan terus mengke dugi Prambanan terus sing wetan kita niku 40 kilo. Lah teng mriko ten Purworejo. Lah niku yang dituruti menyesatkan ya. Maka mending ngendika nyuwun ngapunten kula boten ngertos, tanglet sing ngertos mawon. Nah itu nggih. Itu ya nasihat ulama. Untuk seorang pengajar, ikhlas. Kemudian yang kedua harus belajar. Dan yang ketiga menjawab tidak tahu. Kalau memang dia tidak tahu. Alhamdulillah. Apa? Oh, tawadhu itu rendah hati. Bukan rendah diri. Yang rendah diri itu minder. Ya tadi tawadhu kepada ilmu yang disampaikan. Misalnya kita pernah ngaji surat Al-Fatihah. Lah kemudian ustaznya menyampaikan Al-Fatihah, kita enggak usah kemaki. Ah wis tau wis rasa tak rungokke, tidak begitu. Atau tawadhu kepada yang menyampaikan. Ah ustaz iki cepete yo ngono wis aku gak ngrungokke aku. Nah, ini tidak tawadhu namanya. Iya. Nggih, monggo. Oh, sedekah kalau hutang, ya. Gini ya, kalau itu bentuknya zakat, ini masih nanti kok zakat. Sedekahnya wajib, kok apa? Misalnya kurban ya, itu masih bisa dibenarkan. Ya. Kemudian kalau sedekah hutang, kemudian dia punya jagan, misalnya hari ini ada tarian sedekah, ning pas ranggodit. Terus aku utang saya ya, sesuk atau engko yang ketemu tak kei itu enggak apa-apa, itu nggih. Ning yen di rumah enggak ono jagan, terus kita utang dinggo sedekah, lah ini salah, itu nggih. Termasuk kurban, kita kurban boleh. Wah iki arek kurban niku nyekel duit, kurbane tanggal 1 April misalnya, duitnya nyekel tanggal 10 April misalnya. Lah ini maka aku utang dipusik dinggo tuku kurban. Daging apa? Binatang korban nanti tanggal 10 tak kei pas aku nyekel duit. Nah itu boleh. Atau enggak bentuknya duit ning duwe kewet jati kaya tak tegur jik iso apa? Nutup utangku itu boleh. Ningin rang duit-duit belas itu enggak boleh kita itu sampai utang-utang untuk kepengen sedekah. Oke, demikian. Alhamdulillah.